seno saya. Ya sikil kadung gantung gak didukno. Aduh, Mbak. Wah, ya apa? Kari posi rek. Si akeh penggawean iki. Cula-cula. Peniku apa ri? Kon niku. Kon mau jare ngedung kok di penggak sik kon niku. Gak dipenggak maneh seakan-akan dunia jual-juli kon kuasai dhewe. Kon malah ngono omonganmu. Lah kok kepengin sih? Lah iki mayatku arek, ngono rekaman maneh kon. Jare arek-arek iki mang gilir aku. Gilir aku apa gilir aku kok? Aja gegeran lho kon lho. Perkara gendeng jual-juli ae engko marahi medhotos duluran lho. Lho, sakarepmu. Kon kepengin ngedung sih? Lho sajane aku kepengin. Ha iki dunga. Sik, coba pose piro? Eh? Nyuruh ta nyongo. Delok pose lho, pos endi ngono pos perapatan iki kok tak pertelon aku. Lho, pos gending iki lho. Eh, sang ngono pos Hansip. Di radio aku dengar sokran ake utangi. Wes ri terus termulai dikon. Wes jagan terus ri. Lha opo iki? Wong jurak-juli kok di radio. Iki jurak-juli. Eh jurak-juli, ana jurak-juli gak iso aku. Ah, nek di radio lek digomblo iku kon iku. Ya sipurane ya. Oh, gendeng paling dalek pos maneh iki engko. Gak apa-apa wis saiki dinese kene. Eh kan bali kan mulai kan. Iya iya. Mana? Momong anakmu kono. Kan niku. Ganggu tok ae. Ayo gendar telu iku dolen. Dongane lho rek. Ketemu lagi dengan pacarku yang lama pergi. Dasar cantik potongan seksi, pergi ke pasar ngutil terasi. Memang pacarku tak tahu diri. Sablak leleken pacul, alah alah alah, jaban bajul. Sing tadi bajul merenggut ae. Nek aku njelok do lak pelajar kita pemuda pemudi kelawan pramuka sregep menabung urip sederhana masa depane bisa terarah. Sing tanpa guna mulane anak semono uga pituture wong tuwa kaberungono sebab pendidikan sing luwe utama nek dibandingno ampe donya brono kepinteran pancen gedhe paedae kanggo sangu selawase warisan donya gampang enteke akhire getun bisa bagi waktu iku pedoman sing paling perlu sinau sing tekun nampa pelajaranmu supaya tercapai cita-citamu. Bagi wong tuwa abot sanggane minterno anak gak setitik bandane supaya anak dulur dulur derajate berguna kanggo bangsa lan negarane. Akibate bencana alam sebagian daerah sing dadi sasaran kasetitik sing dadi korban korban dunyo akeh sing ilang. Bapak pejabat pra turun tangan melu ninjo daerah banjiran aprilan rakyat ngadakno penampungan bantu sandang pangan lan obat-obatan sebab udane dulur terus-terusan awan bengi gak bisa terang Bojonegoro Tuban sampai keleman suwe-suwe payune ngelumpuk no daerah Lamongan penduduk ngungsi sak parang-parang ngalor ngidul golek panggonan sing aman bengi gak turu awan gak hangan delok wakul kosong goni tekus klesetan pantere banyu sampe jebolno tembok susahe wong tani lanang lan wedok sawahe banjir sampe gak bisa nandur lombok sing paling untung wong golek kodho para ibu-ibu jeret tangise gak mikir donya perlu goleki anake budal ngungsi kupe gendong bayine keliru kucinge cekap semanten kidungan kula menawi lepat kuwonya Thank you. Abon model-modelan. Wedung spor sami jerit. Iku mang kidungan jaman biyen iki. Kidungan jaman biyen ade ketuk-ketuk lomba. Tapi untunge sing edung mang ya bener ya. Kok ngetut tabun ta ngoncok kaya gak karuan iki. Tapi wong nyambut gawe direwangi ngene perlu ngingoni anake mertua. Tapi masih ngene tanggapane ya akeh. Tanggapan kok sing dipilih ke pabrik gula to. Teluk pabrik oleh bagian gula terus. Enak. Ya pabrik gula iki nek nanggap terus gak iso tuku gula wis. Ana daya suguhi wetang gula, gula gak tuku. Iki kari rong pabrik jangan nanggapi. Nyemberai Probolinggo. Sopo mlakune gedewang-gedewang rek. Wah. Konjol awas sih. Iya, sokran. Dah, kebenaran. Duh, kebenaran apa? Jadi kuno ya kape konsultasi. Waduh, kok menelip omong bener? Lu gak medit ya apa sih kan? Tadi dadi apa nih? Lu tadi tadi menungso. Masa kape dadi raja kaya? Lu terang omong bener kok niku lak repot ta. Ono kanca pinter jare keminter. Mamula senajan sekolahmu iki tamat teko SD. Iya, iya. Kon kudu maca kamus. Waduh. Pernah ngerti kamus bareng? Lho, itu kok kamus ini lho? Kamus apa? Karangane Empu Gandring. Nah, karangane Empu Gandring itu isinya apa? Isinya dukun bayi. Kok ini? Ada kanca guneman lakwis lumayan nanti banget. Iya, iya. Anaknya wong pinter ini lak teko pergaulan. Pergaulan. Gak beda ambek beras. Beras? Gak bayi sana tadi. Beras? Beras, diapakno? Di... Ayo. Dikemah. Diapakno? Dikemah. 100 ditutup goblok ulahnya kon kemana tadi jarang kepang melian lho iku lho diselep-selep iya diselep panjang nek dipikir ya iya menungso iku panjang melalui proses waduh bingung mana kon sampai proses gini proses merubah acara ngene lho proses iya apa mulai cilik terus diwoso diwoso tuwek elek mewek terus gegerin dengkek terus apa nih gak matek wali gak matek lah iya aku sih berikan dodol kocomoto lah pernah aku kocomoto kira-kira penodol yang melaku lah deladat dagangan kok lah apa kocomoto kita oh dagangan dagangan tapi diceladon nih uangnya lah apa diceladu dodol kocomoto ada uang kapi itu kita wara iya golek kira-kiraan tak boten jadi gunung, kulo golek sing sakit moco. Iya. Tak kei. Kocomoto, sing... kocomoto kiriran sing terang. Iya. Si durung isok moco bang. Duh, jadi sing terang he. Terus siapa? Ya tak maksud aku nunggu. Tak golek, tak golek no. Bareng dituku, digawe moco, jadi gak terang. Gak isok moco nih. Lah terus siapa gak isok isok moco nih? Lo ngiku gede no to lanjut kocomoto. Iya. Lah apa wong dhewene wong gak sekolah ya apa lho sing maca. Oh, buta huruf ta. Buta huruf. Tuku kacamata nang nggonku supaya maca cek terang. Oh, alah. Tadi tuku kacamata ku perlu kanggo maca. Iya. Lah endi iso maca nek gak sekolah? Lah wong gak sekolah njaluk iso maca. Iya kok gak duwe wis tantekno. Nggih. Penak ya susu ae. Tak pikir wis akeh rezekine ngono pikiranku. Rezeki tapi nek maca apa kata macane? Kacamata. Kacamata apa mau? Kacamata ne. Lah ya kacamata ne lak terang ta. Kacamata kacamata. Lah ya kacamata. Iya terang tapi wong gak iso maca. Lah iya. Duwe kok penontekno. Wis, tak pikir wis cocok ngono. Ane ngono penak iso golekno kacamata ya aku tak pesen. Iku ana kacamata. Ya wis iku habis. Hah? Pote tak biru. Wungu. Heh? Wungu terong. Kacamata gak biru. Lho, kelirik ana sing biru. Oh, ireng iki ta. Iya ireng ana kelirik. Lemah teles. Ha, kok lemah garing ae? Hah? Lemah garing. Aduh, dipekno wedi lemah garing. Lemah garing kok ana wedi. Sing setengah coklat iki. Setengah coklat iku disombo. Wong kocok disombo menah iku. Ana dhewe, apa rasane ana dhewe? Iya, ana alat ta. Iku kanggo awan bengi kene. Awan bengi kene mesti kon gak turu lak kene. Asal gak kon tindi kene lho. Ane mung kurap lak pecah. Lho. Lho tuku mana lah kapan tak duitmu? Kapan tak duitmu? Aku pesen kacamata sing ombong. Wis gak dodolan. ngono ya tobo. Wis tekor sabiran-biran dadane. Saiki lak gawani mule diubur-ubur sing tuku iku aku. Ya diubur-ubur sing tuku kacamata. Iya, gak iso balekno duwe bapak minangka pengalaman. Ha balekno apa kacamatane? Apa nih kacamatane kon balekno? Iya. Lah kono lak njaluk duwe. Kon gelem nekori. Uliran ana kaca ae. Kaca apa? Kaca rasa. Lah ngilo terus wae iki kon iki. Terus saiki objek apa maneh ganti apa? Saiki aku dodol koran. Lelele mudune rek melorote. Lho, gak melorot tapi kan melintu. Iya. Koran saiki gak payu, meneh tak timbangno. Tak timbangan. Heeh. Lah wis gak payu lan. Iya. Dadak katut sing metu saiki tak timbangno pisan. Dino iki kena. Hah? Tak rugi sak bajet. Masih rugi ya kaya apa? Terus gak apa-apa. Lho, gak apa-apa napa kok gak kliron ya apa? Lah bandaku terus lere ni kok apa? Lah tapi duit koran gak pernah bayar. Ya apa yang bayar? Kok ni gue seneng aja no konco soroi. Lo lah iya ya apa sepisan konco moto Bindo koran gak pernah bayar. Aku saiki rusak. Ngawai gak apa-apa ngerusak. Siksa batin aku itu. Siksa batin apa? Lo kok ni gue ya apa? Aku sik beli lak duit rencana lah. Iya. Rencana aku ni ada rezeki. Buka apa? Hah? Buka apa? Buka apa? Buka objek apa? Apa buka reparasi? Apa pernah buka bengkel? Tapi meracang. Eh? Meracang. Meracang nang disendok embong apa nang gone pasar? Aduh no mas, gelek diutangi wong enak. Iya, aku wae. Aku wis kapok kok meracang iki. No mas. Ya. Sepisan api pindho api ping telu gegeran. Tadi ini gak wawu gak nagih ya? Lah iya lah. Gak wawu ya? Lah iya. Torok piro sepeda motor? Duh. Sepeda motor itu penuh dol, penuh gaya noroki peracangan ini? Iya, malah aku kena urusan kriminal. Nah, sepeda motor, cekelan pisan, ansuran. Loh, apa? Sepeda motor apa itu ya? Pecicilan. Hah? Iya, pecicilan. Pecicilan, sepeda motor ngangso. Cicilan, iya. Dorong ngetek penuh dol. Kan gelam nebus, tebusin apa? Oh, tak ada pekoro. Loh, apa aku sih tanggung jawab tebusin, pekek nunggungku. Lah, lah duwe? Lho engko lha iki tak dolo maneh ngene lho kene. Lah pertama nebus iki dhuwit sapa? Ya dhuwitmu. Ku cek enake dhuwitku sing gawe nebus sepeda penuh sing gedol. Lah engko tuntunin sepedae, lah gak apa-apa ta? Lah kepeda sing dhuwit dicekel aku. Lho wong iki angsuran gendeng ta. Kene lak ono no tae. Kok mama. Wis gak. Wis gak seneng aku wis. Kok dalem penggawean iki. Lambimu kok api kan. Wis gak enak nek nyandak lambi kene wis gak enak. Katanya ngejokno iki. Heeh. Suwe-suwe tak sile lah. Lho iku nek perlu. Lho. Eh apa kon nulung kanca? Kon seneng nek ana kanca dilokno wong. Iya ya, gak tega ya. Wonge ben api tapi gak salin-salin seneng kon. Iya, kancane sapa rek? Wis ae ceplon klambimu. Sesek ta pun iki. Pun iki nyelek klambi ta begel pun iki. Lho genta-genti gawe ngono lho. Kapan aku tau gawe klambi peno? Lah saiki apa direncanano? Oh, direncanano peno kaosan aku kebejoan ngene kok. Jahitan ndi? Nek jahitno titipno aku. Iya apa? Iki timbangane larang jahit aku. Benangi ketok ngene. Lho ben peno. Gak dijahit, dikapekno, dilem. Lho kok dilem? Lho enak ngumbah gak soro-soro. Ngumbah dikelindek gak siji. Mene tangane mben lempenge ngono lho. Oh, tadine kapan ngumbah iku gak separo. Iya. Tadine kapan lungset tangane sing diumbah. Iya, dadi gak akeh saben entek. Ane mari ngolot maneh. Lho, iya mung atase ngolot tae. Dilem ambe apa? Lho, dilem barek kolot lak kene. Lah kolot apa? Kanji lak kene. Lho kanji? Iya. Macam rolas sawan lak kaku. Lho gak apa-apa lak kari ngrusi ae ta. Lah kon kepengin gak coplokan? Iya, sing awet. Iki jahitan kuat iki. Iya mesti kuat ngono. Kadek dikeki paku. Lho kok dipaku ya? Lho iya cek tambah kuat dadi gak beda-beda iki. Lho, klambi iki dipaku. Iya. Lah kon ndi disodor ae? Gamitasi ku, ketok iki lho. Oh, gamitasi. Delokno anu penjahit sing luwe kuat sing luwe apik murah regane. Tapi kaine wis ana kon. Wis ana. Lah tak gawane apa? Loh, kayak ini penegawa? Iya, tak kayaknya penjahit ini si urib lho wongnya. Lho wong jenengnya menongso lah ikon. Pada kapan wongnya mati lah, kayak ini penegawa? Ya siapa siapa kamu? Lah nanti parah nih kayak ini penegawa? Ya, aku lah ada perhitungan ini tak. Barang kau ngancai jiri-jiran rek. gak seneng aku. Lah kae ciri-ciri nak bakal kemejo Penogowo tapi penjahite gak ono. Iya tapi lah atas bakal tak durung dadi kemejo. Dadi kemejo tambah soro kon. Dadi piye sak ongkos ya. Lho ya ya. Lah iki apa kartu? Kok ora ndadekno meja kok bingung. Meja ring. Meja dadekno kemejo kok. Meja. Heeh. Ya bakal penjahit sih. Iya. Napa iki anak dhewe lak penjahat. Yo, penjahit anak penolong penjahit. Penjahit. Nah, yo. Oh. Jahit apa? Wingi jahit gedhe. Lu sembarang. Hah? Sing model kan yo gedhe ku lho. Oh, sing galar-galaran yo. Penoyo apa pesen-pesen digawakno kan omah. Apa yo? Pesen watu. Oh, iya. Gaya apa? Gaya pandasi ku apa? Ate ngedekno omah ta? Gak nggae gerdu. Oh, di pas jadi opo? Takone mangkelan ngono. Gak mangkel apa-apa sing tak dekno. Lah ya kartole iki lak takon ta. Cari peno pesen watu iku kanggo peno apa kanggo tangga lak ngono. Bek ge nuthuki miri barang. Enggak, kanggo kampung ngono, kanggo sis kamplingnya. Oh, bener iki pengurus kampung. Hmm? Bagian apa? Ngurus bagian apa? Nah, aku iki lak ya kadang-kadang. Iki lak bagian sing diurus ae. Lho, aku sing diperintah, sing diurus. Iya. Oh, sing ngurusi peno. Sing ngurus aku. Lah saiki kampung karepmu kok apakno? Kok watu bareng kok apakno? Lho nek opo embo iki dijembarno? Lho. Embung dijembarno. Ya apa gawe got? Lho nek got iya terus lah. Apa gawe sumur? Gak temtu kadang-kadang gawe kali bareng ndok ngono. Gawe kali. Kuwi ya apa? Karepe kampung diperbaiki supaya omah tetep awet gak sampe ndandan-ndandani gak nyusano mlondang lah. Iya kamu mlondang ah. Iya. Karepe kabeh digawe watu kabeh. Omah kuwi watu. Omah dhewe ta omah wonge? Ya omah kabeh wong kamu nggawe watu. Digawe watu rencanane ngono. Gak boto ya. Gak dadi wonge mlebu metu koyo guwa ngono lho. Ribetane. Kok niki diperbaiki seluruhnya perlu nek kanggo bentuk Karang Taruna. Nah, sebab nek Karang Taruna iki Mas Cilak maju kabeh ya. Ya kampunge ya tenang. Iya. Saiki lek panjenengane wis omahe dadi ya lek ngelas-ngelas napa ojo kathik. Nah, ado-ado cah. Iya nang nggonku ae. Wong akeh tukang las. Dikembari kon las. Sing tukang las iki peno ta aku. Lho, la kon las sapa sih? Aku kadang-kadang lasiana iku karo anang iku. Iku gelem nang omah. Iku lasiana bare anang kon las. Poco dilas. Kecak prodhok iki anake tukang las. Iya. Anake. Kuwi las kardi. Oh, sing golek anu las duduk anu duduk beras ya las itu. Oh, kabah. Ora pokoke kelas itu. Tukang las, tukang las. Tukang las, anakku tukang las. Tukang las sing listrik kapal terbang itu. Las listrik. Loh. Anakku las listrik. Lah ini aku hobine las panganan. Ngapa kok iki? Las listrik iki lho. Ngelas kapal terbang barang anak peno iku. Iya, kadang. Kok gak mule jare? Iya gak mule sih. Lah kenapa gak mule? Nang luar Jawa iki. Lah apa? Lho kono. Jare ngelas kapal terbang katut ngene. Katut rono. Gak mule. Gak mule. Minggat be. Oh, sampe tak lebokne surat kabar. Loh, anakku nyandir rek. Ngono. Beta. Hah? Pak, surat kabar kok anakku nyandir rek. Iku gak surat kabar iki. Aku laporan kono sing ngatur. Ngono lho. Oh, pernah laporan to. Iya, kono sing ngatur. Tapi lek sing anake wedok walencir kuning iku jane mesine pramugari. Pramugari kapal terbang. Iya, ben. Jadi sawaya-waya lek duwe anak ngono kan enak peno. Iya, ono majine. Nglencer wis langsung peno manjuk ndur wong langsung disaut tekan ndur kan anak kan enak. Enak wis gak tuku karcit saut-sautan ae. Enak. Enak peno nglencer nang luar negeri kan gak bayar. Lah ngono lho disaut. Iya. Tapi nggo paspor iku. Eh? Surat. Apa? Paspor. Apa? Paspor. Apa? Mbo. Apa paspor? Paspor. Paspor ta? Iya paspor. Kon ngero gak kon elingno. Cak, iki ana wong kating ngrasno pager ya apa pira lek ukuran dawane? Ya dawane 10. Dawane pira? Iya. Ambane 100. 110. Iku njaluk mari kapan iki? Lah lebih singkat lebih bagus no. Mari minggu iki gak iso ya. Ning ngelas iso lan dekeki pager iku sak. Sakmono dawane. Lho, lah pernah ya apa penggawane tanggung apa enggak? Lah ditekno ping rembong lho. Lah iso didawakno prapatan kono mbek pertelon. Wong kudu duwe wesi kayu. Oh. Dadi pager kayu dilasno. Dilasno. Dilas. Kenek ya pager kayu dilas. Sing ngelasne. Sing ngelasne kira-kira gak bunuh diri ta. Kayu dilas ya kobong. Kono. Ya. yen carane lho, jambane dilangkepi waja. Lah sing duwe waja kudu tangguhan penon lho. Oh, dadi ngene ta. Heem. Dadi ngelas kayu sak wajane. Iya, ya. Iki waja teko aku ta. Lho, mbok teko ndi enake? Kok penapa teko kono? Nek ora percaya aja dilas lho, mbok kira. Kak las-las biasa iki lho, wesi-wesi. Iya, nek iso. Pipo. Pira per meter? Per meter delok. Per meter biasa e. Delok las-las njaluk tebel ta. Jaluk benggang-benggang. Lho benggang-benggang lah gelis pretel iki. Rapet. Nek rapet dicutuki bare dilas. Ora perlu. Oh, lase kudu sing akeh. Iya, lase kudu sing akeh. Rangkep piro pagere? Pagere upamane 6 rujine, ya. Rujine. Rujine? Iya. Biasane kan ono sing 10, ono sing 9. Sak meter iku. Apa sing karepe wong iki? Iku jare apa lho? Jare apa sih? Kotak-kotakan. Kotak-kotakan tak tumbak-tumbakan iku. Iya. Kalau kotak-kotakan wis akeh, Cak. Apa pedang-pedangan? Kemulutan ta ya, Bot? Pedang-pedang. Lah kon gak tumbak. Lho sing ndukur ono lincipil lak kaya tumbak. Tambah kenteke. Oh iya. Ya apa? Sing dikek pager ya? Iya. Wis gak perlu kaya tumbak. Kaono belingan ndukur. Oh, pakro belingan. Iku lek ambane gak sepir cuma dhuwure 3 meter lan dhuwure ku lincip, Cak. Nah, kaya tumbak. Kudu rata, nisor karo dhuwur kudu rata lek ono gak sing kelas situk nae wis gak diterima. Iya. Kudu menek, penek ku. Iya. Kudu menek. Dadi kelas nang ndukur. Ndukur, iya. Oh. Nah, peno gawe ondo apa ta disunggi. Ngelas. Nek dijungi lak sakno wong iya. Ondo ae tolek mon ondo sing metel. Pedet. Jagane apa? Ondone cutung. Kene kena tumbak imang. Oh, peno iku mangkelan takoni. Ya diles biasa lah apa kadek penekan. Keren-keren. Oleh ngomong koyo wong klelet megap-megap. Kono iku. Nek ngelas iku apa adek gawe teropong kacamata iku ta? Lho iya, untuk jaga kesehatan. Supaya gak kelilipen. Gak perkara kelilipen sebab pelas iku nek didelok. Iya. Mata iku neraca. Gak terasa kena apa? Lah tak culek ya. Pangkelan ngono-ngono. Ya kena apa nih si geni ku mang lho. Sajeke pinter ngomong pinter robyek ya. Rupane kok mali pian lak rodok tuwa ya. Saiki kaya apa jenenge? Bangkrut ya saiki. Enggak, kok rodok enom kok ngilap. Mari apa operasi apa jenenge? Operasi zebra. Operasi zebra. Operasi kloro pasti mihap iki lho. Iya, bereng irunge lak pesek saiki kok. Iya. Tambah ambles. Hah? Iki kabeh tak gonang Jepang irunge. Ilakno perubahan. Nek perubahan aja sak wonge larang. Kirimno irung-irung thok kok barek ya abi. Iya gentenan tadi gak bareng. Lah nek masange penceng ya apa? Lak mayo ngalah-ngalah topengan wae kan iki. Ya sak wonge lho. Oh bae anu irung-irung tok dikirim kok roro dadi ngono. Lho kok topeng. Iya, lak topeng malian. Iki rupane kok kalamburi dhisik. Sak plone sayang ya. Apa? Teko ngarep niku sik anu ya. Juga gagal. Tongsing. Umur pena pira sih? Hah? Umur pena? Pira wong pantarane wis mati kabeh. Wis tuwa banget. Umur gak ana 57. Lho, kurang. Oh, sudah 9. Wah, kok niki suwi tak sono. Masa rek ditangi sak menungsi kurang e. Lho, kono kuwi nakono. Wis tambahno sepo lho. Suwi tak sono. Wis kurang luwe ya 70-an. Ya suwi tak 5. Wong itu kok bergaul, Pak. Lho, nek ana matok, gak ana wong kek rezeki tanpa bergaul karo kanca. Temen. Kadang-kadang dijak kanca lho, ana sing kanca iku nguntungno ngrugekno. Iya. Tak iki apa? Kuwi tak jak. Ya apa rezeki tok. Iya. Apa? Ya apa rezeki apa? Mangan duwe kari. Katok kari yo ambo doae. Tapi pengalaman rezeki yo. Tapi kanggo pengalaman. Lain kali jangan sampai terulang kembali masalah seperti itulah. Semua itu menurut dari lingkungan. Maka dari itu kalau ada teman-teman yang salah supaya dipapel saja sopo. Sopo sikan. Sikil ketatap. Penuh kanggo pipo. Biasanya penuh lek rokokan nggae pipo. Iya, pipo ini wis entek. Jangan aku njaluk tolong ge masang banyu. Pipo aku lak kurang. Sik takon iki takon pipone once rokok tapi pipone banyu kan. Lho, lak kena sik gelek GL. Di ya pipone rokok. Pipone rokok wae bener digawe L iku once pancene L once iku. Once iku L kabeh. Iku khusus sing rokok tok. Iya. Karepe digawe banyu kena ta? Lho, ya apa? Lak tambah gak karu-karuan. Lho, gak menawa oleh. Oh, gak iso. Urusan banyu gak iso. Nek banyu nang water ledeng iku. Lho, peno gak iso ngurusno. Ngurusno iso ta? Oh, ngurus banyu ta. Kala sing budak dedek e, lak bening gak seneng aku. Lah. Lah ngapa pecerene apa? Kok iki tole banyu-banyu budak. Guyon-guyon. Iya wis seru. Ah, banyu ya bening. Iya. Lek banyu sing bening. Ya, menoh lek hubungan kanca ya. Ya gak akeh-akeh kok njaluk sak ember ngono. Ya banyu. Ya. Engko ijine pira nang anu opo ae sing perlu di. Kok iki tapi masang ngene ta? Iya. Iya. Masang banyu kok sak ember. Loh, contoh. Iku contone api ta elek banyu. Ya sak ember iki. Iya. Lah contoh kok sak ember. Sak pira? Kok iki kape ngedisi putumu ta? Ya banyu biasa. Ya wong ku tanpa banyu susah sih. Iya, iya. Kadang ngombe banyu. Lah banyu sih sing diombe. Iya. Bae nggon penangku siji. Kono gak banyu kadang-kadang. Apa? Kadang-kadang ngedot. Kabeh ku banyu kon niku. Ayo, tadi sing penting banyu. Lek sego lah gak penting kon peno. Heeh, gak penting gak tau mangan ya, Blon. Gak mancagu kok aku. Ya apa emang wis tekan diae. Iki mae. Ya anu ya konsultasi tukar pikiran ambek kanca-kanca. Iya, rupane kok ngidul elemen. Hah? Kok nggo sepeda kok elemen. Iya. Sepeda rusak. Lah nang ndi kok elemen? Hah? Nang ndi? Kok nang Kedintang lho. Iya, nang Kedintang nang lurahe. Iku apa peno sih? Hah? Apa peno? Ya kanca senasib jaman semono. Iya. Kan anak wong situ kan karo. Iya. Tapi akeh gak enak ya awak dhewe. Sing enak kono. Mbok awak iki apa ya? Tapi wong nasib gak kena di anu ya. Iya, nasib sing dhisik ku gak temen takonmu, takon teko gak tau teko. Iya, iku mulane sembarang teko nasrib panjenengan. Heeh. Nek pancen nasib iku, nasib iku dibenceni. Kok dadi iki padane nasib. Wong nasib kok nasrib. Eh, nasib takon nasrib ya. Nasib. Ayo nang nanti nang lori kali. Nang lori kali. Iya, lori. Iya, betara-tara lori. Tundingan nunggu lek pegel-pegel pernah terus dijulungupno. Iya. Ojalo kon. Secara gak langsung lak podo dhewek mateni awak dhewe. Kon tak tuturi rezeki iki gak. Gak gak semono ya. Gak semono. Iya. Ya ndi kon? Eh, jak ndek. Eh, jak ndek. Ngerti aku iki pamong. Ya apa sih rek, ana pamong tak bingone iki. Kon iku melek aja mermai. Kero takon iku. Oh, ngerti aku gak gawe bojo. Kok aku nek bengi grogo. Sing grogo dadi aku nyaiimu sing grogo iki. Oh, rupamu kok cebok. Peringisan. Wadakno wong pamong tak bui koyo ngono, pokro ngene iku. Lho, sapa kon? Apane? Kulo yan. Iya. Kau dalu jenenge ngriki lawange tutupan mawon. Iya keliling aku. Kebayane polisi desa. Nggih, sampeyan ngon-ngon banyak ta? Eh? Ngon-ngon banyak. Iya kanggo njogo lingkung aku dhewe banyak. Mangane kok ngos. Rene, jabari. Nun. Nek kon rene mesti ngrusak aku iki kon. Lho mboten. Banyak iki yo kanggo njogo lingkung aku kene. Ono wong liwat muak. Nggih. Iki lho. Lawange tutupan. Iya. Enten perlu wae dalu iki kali sampeyan kulo. Hah? Enten musibah ngoten. Ndoren ndi ku? Lah niku Bu Jemi. Oh, ya. Oh, sebelange kuwi. Nggih, pejang ngoten. Lho iku lara ta? Mboten ketiban paku. Ojo pringisan kon. Ojo pringisan kon. Laporanmu gak tau tepak blas laporanmu kon. Pamenila nopo? Mosok yo mungkin wong mati ketiban paku lho mungkin. Nggih pecah. Sik sak piro pakune iku? Pakune cilik tapi katutan blandar. Heh? Heh? Katutan blandar. Pis. Kuare kok ngomong cempelang cempelung. Mesti ae wong mati lah wong ketiban blandar ini. Nggih, nggih cempel. Tiban yo apa? Sakar bener iki ta? Heh? Durung ngono rene. Wau sareng kali kula. Lho iki apa iki? Oh, iki apa? Tinggal ae kok. Suaranya nyengek kayak rokon. Nanti ae kok kare kan. Wah, kan dolei awakmu nang omah jarene wis budal kon. Ya apa wis kon lapor? Ya wis, soal iku mesti bane Wak Jumi, Wak Jemi. Jemi ta Jumi kok iku? Jemi, Jemi. Malah mali riri. Jemi. Lah Jemi. Cilikane Jumi. Jemi niku wedo, lanange iku biyen mopi ngoten lho. Terus iku mati ketiban. Pasene Leo ngono lah kon iku. Ane iku pamane Pleki. Kau nak kere tak iku? Dole ku jamin iku jamin lah tak kere onya ni. Do eh? Kere, saya kan uang ah. Ucapan lu uang iku. Oh terus ini ten? Sama hari. Lah. Omong bukan rukun wah. Oh tak lah. Ini supatut mboten ganggu lingkungan. Iya iya iya. Ya, pun kalau tanam ni ku. Lah saya ingin ni tak kandani ya. Tanam gini latar itu tanam. Sawe kang sapin ngawurai. Ini arah ya. Kon termasuk pemuda kampung, nggih ta? Lah kudu kon iso negakno keamanane kampung ya apa carane. Oh. Sebab aku termasuk kebayan. Bayan. Kebayan adalah polisi desa. Nggih, nggih, Pak. Nono apa-apa kudu lapor nang Pak Racik. Heh. Iku lho, Pak Cangi atuh. Pak Cari, Pak Cari, ya ta? Bab desa nek pamonge. Pamong nggih. Kebayan, Cari, terus kepala desa. Heh. Kepala desa. Desa. Lah iku kudu ana urusan dhewe-dhewe. Nggih, ditutuk. Ditotok eh anu dirapuri kudu seneng lek seneni wong seneng temen kene malahan perintah nduki sampean ya apa ya wingi iki lak penduduk dikengken kerja baktos kerja bak kok aja tri kerja baktos kerja bakti kerja baktos kangge nanggulangi banjir niki iya iya goten niku dijerokaken iya iya tapi enten udan kok omahku kok banjir terus lha lha iki apa sale gentenge mboten enten heh gentenge mboten enten Gentengnya buatnya sama tumbas saken ya. Omongmu kayak bakir ya omongmu ini. Kau ini boleh bakir ya omong ini. Kau gak ada gentengnya ya mesti liwat baju ini. Nah ini terus pun di kegiatan ini orang kampung ini kan darang ada genteng lah kedah urunan. Okay. Nah, ya, ini gampang ri. Lalu darang ini bijaksana ini bayan. Iya apa? Omay bayan gentengnya dicoplok. Paruh. Tidak kayak ngonmu separuh. Ngatan gak saya ya? Tidak ngonmu separuh. Oke biasa lah. Aku katisen. Ngawurah. Berarti sampai pamong buatnya bijaksana. Nah. Loh. Ya napa kebijaksanaan ini kapan nanti rakyat buat enggak ada genteng? Oh ngono ya? Mesti sampai kudu nuku angin. Lalu apa yang? Bahkan seneng lano kebayan katuun. Kebayan katuun buat enggak napa timbang rakyat? Nah, ngono ta? Sebab bayan lampun pelamanan. Penyalaman. Pengalaman. Pengalaman. Iya iya iya. Nanti sampai nanti dilurai. Oh, gampang saya ingin aye ya. Ini urusan genteng safari kok aku ngurus buri. Sing penting antara kawan-kawan karo, ayo podo keliling delok lingkungan gak desa kene. Ojo sampah ono apa-apa. Mboten ten apa-apa. Iya, Pak. Mboten ten apa-apa. Aman, aman sak iki. Lah meneh mbene mburi dina liyane. Lho. Napa apa? Dina liyane nggih mboten ten apa-apa aman kampung mriki. Iki bantak tok iki bantak tok arek kita iki. Wong sing keliling kula kok. Oh, lah iya. Ono jalane apa, Bas? Wah, wah, wah. Kok niku pamok kok kon kuku ya. Nggih. Tak yarani Bas men aku. Kon niku sing ngene ambek bayar. Ngerti ya? Regane piro? Kono durung. Pantes e piro regane? Kon niku makelar ta kon niku. Kula ajeni ngoten lho. Ya iya mangargahi. Cuma niki enten kisruan Didi. Ono peri, ono peri. Nggih, yupik niku lho yupik. Yupik. Niku lah enggak ada wedhus. Oh, pia ta ya. Terus apa? Lah enggak ada wedhus. Pia ta tia, nek tia bukan blontang. Aduh, nek tia bukan blontang iki tuwek. Yupik. Oh, pia ya ya. Lah wedhus e niku kata. Oh, terus? Lho, kenapa? Dari dipanting. Loh, kudu saket napa? Lah nggih nek angon niku mbok nggih sampean delok-delok. Hmm, lamangan tandurane pari-pari niku ta. Wajibe wedhus iku kudu ana kandange, kudu ana kombonge. Ya kan mestine. Gak dumbar-bar kunculan kok gak oleh. Mestine bayang kudu bijaksana gak ana kandang. Ya aku. Nggih. Kamu seneng aku nek kon babung rek. Loh, wis sasanane bayang yen napa wong niku pamung. Wedhus sing berok niku lho sing jaler niku. Berok niku. Niku lak gedhe ta. Iya, ya lanang iku lanang. Kan iki kula takon. Iya, iya. Wedhus niku lak gedhe ta. Iya, iya. Lah gedhe niku wedhus gedhe niku sing paling gedhe niku napane? Ya kabeh sak kojo awake ri. Lho sanes. Ya awake ya siki lho ndase. Salah. Ya ora ini ya sungune barang. Salah. Sing apane? Salah sampeyan iki. Kandange. Hah? Kandange. Kandange sing gedhe. Salah sampeyan iki. Heh, omongmu kabeh nawas rek omong mrek. Srek kalen ngono omong urek kon rek. Lho niki bener. Tak kebijasanane bayan ya napa. Oh, tak cetak aku bijasanane bayan. Damel kandang sing gede. Lah wedhus niku diprimpen teng riku ngoten. Ya, aja sampe wedhus mang ganggu lingkungane tangga. Nggih, dadi penduduk niki saged tetep. Lho, lak ngene. Muji-muji pendina. Oh iya, lho wis muji-muji. Maci, maci, maci. Kowe muji-muji aku ya. Hei, saiki keliling mbakku. Dadi kesapundi? Ya daerah-daerah kene ya. Ana apa sampeyan teng keliling? Langkin sih. Heh? Apa sampeyan teng keliling? Saiki awan dikelilingi kok bengi. Turu. Iki biasa lah goleki ronda-ronda ta. Awan keliling bengi turu. Iki kok ngaliri. Wis rek kono mari dadi kebayan rek aku leren. Bayane biasa nek bengi torek. Oh, rek kono. Ah, bojone loro kok sik torek. Kok niku urut ta. Wah, kono. Sok kan. Dan kok nek ngomong cek liwat-liwat kan. Masak di ruangnya dong turi lho kan. Temen kan tak nak ngene ngawur tak nak ngene pun adik monggo nek ngoten heh nang diri dari keliling keliling ya apa sih ndelok-ndelok iki lho minggu iki gerak napa saiki sing keliling iku bayane lah kok nang aku ya mulai dhewe-dhewe kan anak pendukung kan gak kuat gak kuat tapi bijasanane bayan ya apa kok kok bijasanan tok wis wis yo apa sih kok iki sebagai penerus ngerti ya oh penerus saiki gong ngono ri lah mangke mangke dalu sing jagen sini oh sing jagen sejaki kula ana daftare dhewe-dhewe ta niki daftar anu bayan kentonge kentonge Pak Sumon iki Pak Sumon iki yang gak sugih ta iya terus niku nek waktu jaga mboten purun medal lho lha kok aneh terus kok ditukokaken iki nopo iku arane memperkuda rakyat iku temen gak oleh ngono iku dadi penduduk ini dadakan kuda kuda udelmu ngono maksudnya itu ya istilah iku mang merentah rakyat cara duwe ngono ri didol nanu panganan pangan bicaraanmu lagi mboten kene saniki nggih kaoleh ngene wajiban kampung wong kecuali nek usia wis lanjut kan kuat jaga gak apa-apa gak apa-apa nek wis gempur gak apa-apa nek perlu diwakilno anake ta putune ya to familine familine kek iya tekek akeh agak nang ngawur aku nek aku masih soge miskin gak lagi dituku iki lho bayane kan tegas mang bengi gak iso metu wakilno ya maka sing jaga mang bengi gak apa-apa iku lek bijaksanane bayan no arek-arek karo bajut karo kok atane sembarang kok aku tok kon ngene apa mak waras ta oleh tekes sumu oleh tekes sumu nggih nggih syukur ta iya iya rompo suwe mendaket priko wis suwe karo nggih samak ya sampe nang Muntiani ya nggih kene kulo sampean iya iya iya dalan ajeng niku kok becek mawon dadi pundi lah iku kudu diatasi tanggulangi iku nggih dipenak ya lah watu niku kulo sambet rumiyin eh terus watu niku nggih dicele damel bayar anak kulo sekolah nggih nek kulo pun panen watu kulo sahuri kono kepinteran ngomong kok bari kon kuwi oh iku milik desa kon dol dhisik lah wong nyele enten bali eh tadi kan benci disawuri ini panen watu niki panen apa watu mledoke gunung kelut niku lak watu gede-gede iya mledos e gak dengkulmu ngono pang-pang kulo sing bali aku sampeyan ngorek eh terus keling ngono ayo watu ayo rumah tangga ini didelok kaya harmonis ini ya seneng pandangan tekan jawabnya waduh gak tau gegeran lah perlu apa gegeran seneng aja ini orang lanang turun jawab Nini Nini ya orang diceluk kok nyentak-nyentak sopus nyentak ngomong banter titik ayo nyentak sama ini wis mangan dah wis mangan dewe iya enak sama entek no iya apa sih iku malu bandeng kari tugel gak tak gaya mangan tak gaduh gaduh. Iya. Lha gak kerasa ta iku, Mang? Lho, opo? Mari digondol kucing. Mangkane kok amis. Tapi wong aku doyan gak opo-opo. Kae, jare kucing iki nek tambane wong loro mengi jare. Iya. Nek sakarine kucing iki. Ah, ya syukuran nek ngono. Heeh. Mangane sing gelek, nek iso karine cendhil. Wong mangan menimbeni ndekeki wae sing genah. Lha wis tak tutupi ya kucinge sing nakal, Cak. Iku anu, kucing lincah ya. Hah? Kok buka-buka iwak iki kok yo ngerti. Biasa sampean iku apa? Nek mangan iku sampean pakani male moro ae bendino. Ya wis malah jumbu ya. Hah? Ngene ya, ana andane. Tonggo-tonggo iku akeh sing arani uripe kok blondang ya harmoni saiki. Lho, panjenengane rumah tangga sing jaluk yo ngene. Lah iya. Nek saling membantu ku ketoke ayem. Heeh, panjenengane. Tapi tonggo-tonggo kok gelak njaluk bumbure ini lah. Hah? Wong sok gini kaya ngono ngrewuk kene. Sampai niku ya kan njaluk bumbu ketakon. Aku elek-elek ngene tak pinter masak sih. Iya wis percaya lah kon gak pinter masak lha apa aku ngrabi kon. Kon lak lulusan SKP ta? Apa sih SKP? Sekolah masak lah kon. Iya. Saking pintere. Iya ta, gawe sapa kon kaya tape. Mbak gak karu-karu. Sampe niku duduk tape ku ta. Apa? Makaroni. Oh, makaroni. Tape. Oh, meneh ben irisen aja kon gawe wungkul ngono. Penyene ya samone iku. Okay. Sampe nek mangan nggih kacamata, wong cilik malah ketok gedhe sakno tape. Aku takon aja dadi atimu wong arani bebujuan ya. Iso langgeng terus. Iya sih. Kon iki wis tak jatah saben bulan 30 kilo beras. Durung sampai tanggal 15 kok wis entek. Nek tak takoni jarine akeh wong mati. Sampai aku takon juru kunci sapa sih? Sapa sing mati ku? Mosok aku gak eroh, sampean gak tau nduk omah. Kon nek nyelawat pirang kilo sih? Ya biasa sak kilo. Lah mosok 15 kilo gentek. 15 kilo gentek. Lho, lang arisan barang kok arisan beras. Ya kon namakno dhuwit beras iku pisan. Iya, arisan iku beras barang. Iya, tapi kondo tadi kene ngejoki iku gak soro-soro nemen, ngono lho. Ya sembarang rundingan. Sembarang iku nek gak rundingan akhirnya ya mendol mburi. Hah? Mendol mburi. Ya apa mendol mburi? Aku tahu pencuron sawat ngono lho. Dadi eker-ekerane ketemu mburi. Iya, aja sampe ana grundel. Sebab rumah tangga ya diatur. Monggo. Anu cak. Anak wong andhek-andhek. Nun. Ana wong andhek-andhek kowe. Kok lapo diparani wong tukang nebang tebu ya? Sinten? Lho, Cak. Panggling. Sampean. Lho, ya. Panggling apa sih? Oh, sing dhewe omah. Iya. Ning rumah saya nih sampean iki. Iya, kok jungaren. Lho. Sampean iki apa sih? Kenar apa to hari? Lali ta? Nggih, nggih. Gak lali, lungo dhisik ta. Lungo apa sing lungo iki? Hah? Lungo apa aku? Ya iku elek-elek wong ana nggone, amben-amben tak kene kon lungo. Ndi ambeni iku? Rencanane tak. Ya rencana, wis piye nih Pak? Gawe ne ta? Lho iya Cak, lha urusan omah iki apa iki? Omahmu iki saiki sak tanggone. Tak opo dipasang cendela kok. Tak cendela barang. Syukuran malah sampe pasang cendela. Oh, kok kukutnya malah gak oleh angin. Malah gak oleh angin bapak gelas. Ya sampe gak ndelok angin. Menimbang nyewakno aturin kene cendela. Iya. Gak kon kaya cendela gak ono angin-angine. Ya, malah awak putih kene. Wes, opo ngene. Ana jemuk baca nang masalah cendela-cendela iku. Duduk-duduk iku. Lha apa masalah omah iki? Oh dikapur, Cak. Dikapur wis tak kapur. Lah apa masalah kapur? Sampeyan mbak aku kok ngomong apa sih? Ngomong apa? Lah kok ngomong apa? Lha ya apa sih sampeyan iki, Cak? Aku mesti tahu cara jepang lho. Iki iki lho sewan. Oh jane sampeyan tuku ta iki? Wong kontrak kok saya. Lah iya kontrak iki lho kontrak, masalah ya, kontrak. Lah kena, kontrak ya 2 tahun. Lah apa kon brene mana? Tahun, Cak. Wis setahun. Hitunganmu keliru. Iya, ngene lho. Mulai Januari pendak Januari. Lah iya setahun. Setahun. Lah liwat. Liwat 10 dino iki malahan. Nah aku mrene iki jelasno sampean iki ya apa ngono. Ya sik tetep tak nggoni. Lah ya iki kurang nek penyene sampean iki nek tetep nggoni tambah maneh. Ngono lho, Cak. Lho lak tambah dobel-dobel kan. Lho. Dobel apa sih? Kok gak tak kontrak ilang tahun. Setahun. Dicari sapa? Dicari bocah sampean. Nini. Apa, Cak? Lah iki kowe tang sini iki. Kok dino aja kon dedene. Kon iki ya apa gak kena dipercaya? Apa asine? Kontrak biyen kon tak kae 2 tahunan duwe. Iya sepurane ae tak kontrak ana mes taun cak bontang. Kon ya apa? Kon iki kebutuhane arek-arek sak menuh kae apa sih sampean iki? Iya tapi lak kondo lho. Wong kon iki bojo dedek gendaan. Lah aku wedi jange ngomong ngono pas sampean murang mure. Bontang, wedi kok dhisik ta? Ya apa lan ngene iki ya apa sih? Wis wis. Ngomong-ngomong Pak Tuhari ngono. Kabeh dina becik iki njaluk mrene. Wis aja sampean tukaran nduk warga sampean iki. Cek iki aku gegeri. Dadi kon cek bosen ndang bali. Kliru sampean niku ngene ya. Ya apa ya. Sarene iki wis barang sing wis. Sampean apiki ngono wis sampean kurang bener. Cek iki nang nggon kuanku ayo omong-omongan kok omah kono. Lah iki sampean ojo sampe keluarga iki congkrah. Iya iya iya. Sampean ya apa carane lah mbak aku. Nggih kula sampe satu hari nggih, sepuntene mawon. Nggih nggih, kon semoyo pirang dino? Duit tekan ndi? Kok mendal nang aku sih. Ya sampean semoyo. Lho kapan lah saiki kon kabeh njaluk duit maneh? Enggak ya pokoke sakana sampean iku piro, engko kapan semoyo semoyo pirang dino tas pirang minggu tas pirang wulan ngono lho. Wulan iki ngarep. Wulan iki gak, wulan iki. Januari iki. Tangan sampean iki. Januari tono tangan sampean iku. Februari. Iya, apa Februari iki? Enggak, Februari iki. Ya saya cocok ngurus sampean. Wis Mei. Ya wis Mei apa ya? Duit piro sih sampean? Saiki piro? Duit piro cekelno mari kan. Duit opo kayak bayar golep ngono. Wis aku saiki tinggal mule ya. Ngono sampean ronae ya. Sepuntene lho nggih. Tukaran lho ya. Enggak. Tahu kayak sampe aku balik rene sampe krungu tukaran awas sampean, Nggo. Enggak wis ditenono kok ya. Sabar ya, Pak Tohari. Sabar lak sungkan nambe aku takon. Ya apa kan ini? Ya apa kan? Ini diatur tak gak kan? Lalu ngarek sama lo kaya sama dewe ya ngono. Masa arek itu jajanannya 10 ribu? Ya enggak cak, ya arisan barang lah. Aku kalau ngumet no duit witan ya bingung aku di wong wedok cak. Menimben ini kan di wong lanang. Kan ini seneng nih digepui bongkotan ini ya. Ya aja ngepak ngono. Aku itu murang-muring iso, sabar ya iso. Ay! Keplong kelambimu. Loh? Kok aku ngonjok kelambi loh? Kon... Ojo guyu! Mangkul lah. Kon habis tak kandani, menimben iku kondo barek banget. Jadi aku bisa ikhtiar, tapi dino becik di tagi kontraane omah. Mangane ta, aku nyambut gaya aja sampe larang. Lah nyambut gaya mu nek pantes gak apa-apa. Nyambut gaya apa aku? Budal bengi mulai subuh. Hah? Patroli? Ya enggak, yang ngerewangi warung, gak oleh. Saya kena ngena aku dipaido, aku dia ya bingung ngumpet no duwe ini. Nah, aturan ini wis gak bejo-bejoan. Tak gawa anakmu. Lu gawang, enak gak ngingon ya aku. Tambah suwe, tambah gak karu-karuan. Wis anak-anak rewel. Nyingkir oh. Dedek kon wong wedok. Kayu ta. Dedek kon wong wedok. Nek golek wong wedok aja guyu apa nek mangkel ati. Hah, nek ngono aku ikhtiar daya upaya dhewe aku. Jane wong kekancan seneng guyon gak tau gegeran nang awak yo ngangen nih kadang-kadang kangen kepingin kepethuk kangen ngomong ah pringis-pringis yo kok tak kapel kon go pringis malah opo malah opo kok pringis-pringis kok gak ndelok praene wong ta wong praen cowok pringis-pringis lho iyalah tiba-tiba emang alis sih perasaku lambe ini maka nenek dilok sih mandeng ta alis kok nanggep lambe ada apa kok rupanya kok besar mu teh wis mari kesandung ta nasi menjadi bubur wis ya dipit ya kak anu dipit ya tadi bubur itu lho tambah jemek dadak nah apa nasi menjadi bubur itu ya apa sih bebucen kak kena dipercaya babat beras ya mbucah agak rujawan. Iya aku njaluk pertimbangan kon kok. Yang njaluk timbangan apa kodokan ta? Timbangan biasa. Anu timbel ae apa? Ngene lho. Apa? Aku lak kontrak omah to. Ya periksa aja gak watu ae. Kontrak omah periksa. Terus aku ngedono penyakit. Kontrak omah 2 tahun dadakno yumu. Mulane gawe dhewe ta. Iya iya. Cilik-cilik sama terpesak ngono. Sing penting masih cilik nek dhewe lak enak. Tapi kon duwe balungan sih. Kan jalo balung apa? Balung badak jare wis kok kena basman ndi sik. Ah iki ngawur. Ngene lho. Apa? Akhire yumis gak anu omahku ya. Andi, mbuh mulai nang nang gede. Loh, ya aku tuh kok golek iku kewajiban peno. Kalau ada apa-apa di jalan, bapak iku melok tanggung jawab, Pak. Mosok sik. Loh, ya apa? Sampeyan itu melok tanggung jawab. Loh, sebab ya apa kok melok kan tanggung jawab sampean? Ya tapi wong nyengkir karepe dhewe. Ya tapi diurus. Apa pekarane sampean kenek lho. Lu tak gak kena saiki kena meneh. Aduh saiki dadi gak sero-sero golek meneh ya. Iku anu iku kewajiban peno. Ya dirunding musyawarah. Apa kesulitane? Kesulitane ya kanggo memenuhi anu kontrak normal. Lho, sik apa sih omae? Omae wis entek. Lah mantek lha apa kok nggone ya golek liya. Kontrakane entek. Nek omae sik wutuh. Aku main. Lah omae wutuh. Lah tanggung jawab peno ya apa entek? Gumun barek kono ya berbahaya. Oh masih tak goni kontrakan ente? Ya ditambah aja. Karepku ngono, tapi nene duit kano. Ya apa? Lu pernah katanya kalau duit dah? Nyekel duit tapi mau 5 sen. Duh, iki jalan apa? Buntu aku iki ya apa ya? Jalan buntu, ya jalan tolong wak bayan supaya dibobol. Nanti kan nih cowok ono gangi. Supaya nak tembusan hilang. Iya. Jalan buntu kok liwatnya ketatap. Lah ya iku. Jadi wis kentek nakal lah. Duh, tak kentek akal ya nang sumber porong ae. Iya, cek dibalok nduk kono ya. Oh, golek akal sih para duit. Iya, iya. Anak peno kari piro? Anakku kari 7. Lho sing melok makne, kan sing melok makne? Melok makne kabeh. Bapak panjenengan. Lho, lah enteng. Lho sapa? Lah enteng menak. Aku enteng makne sing berat. Bapak saleh dhewe aku gak nunduk kok. Lah apa mangan sak mangan wis anake melok kono peno kok bingung mangan sak anane. Nggo nang omahku mangan esuk. Sore nami sokran. Bengi nami safari ben dumetno nek cak. Numet ya sik cacat jiwa ta wis. Ya bosen jeng dire wae wak ngono iki. Kok iso ro bosen barang. Oh wong iki duwe isin kok niki. Nek bisa pinjo ngono gak apa-apa nek ping telu jangkep. Lah pira ping pira? Apa nih? Ping pira sapa nang arek-arek iki? Wis ana ping 4 yang tapi sing bosen. Ya ngono muni bosen. Dire Bu. Wira ya gedisian ku ini. Ya apa? Gak tak golek nakal wis ngene. Ya apa ya apa enak. Penak tenaga wis tuwa nyambut jebret ya gak enak. Golek wedi kan mesti katuken ya. Golek wedi. Ya apa malah kaumkum lak katuken. Iya, nyemplung kali ya. Iya. Ah gak iso ngelangi lho. Mosok arep wong jrep ngene tok diluk muncul. Jrep nek tiba wedi nek kena lumpur. Lak mancep nek jero ngene. Gak mungkin ya. Heeh. Gak mungkin. Gak mungkin ya. Wong ngoling-ngoling ya gak kuat. Gak kuat awak koyo ngene. Sing ngene butuh duit piro sih kira-kira? Ya kira-kira 1-1 selawi ta. Lho, 1000 ta repes? Hah? 1000 apa repes? Ya 1000 sih. 1000 kontrak niku. Oh, pokoknya ngontrak omah. Wis ngene. Saiki ada anu mari gegeran aku duwe gaman landep. Gegeran? Heeh. Opo hasilnya? Lho, iki digawe anu wong. Wong cek sakno, kabeh cek moro, cek ngekek duit tak warah, lek aku duwe utang peno lho. Oh, ya. Awakmu duwe utang aku. Iya. Lah lek aku duwe utang peno lak pantes. Lek ya. Peno duwe utang aku gak pantes, Cak. Iya, malah gak welas ngono ya. Iya, gak kualik lah. Tapi sing mlaku ya ngerti. Wah, wong tuwa dibijuke lah ngene. Iya, iya. Tapi ndelok sing liwat. Lah mulane didelok dhisik. Mulai tak lek gegeran tak sabet pedang dhuwur mumbulo, Cak. Ya. Mumbul. Iya lah tak sabar ndur mumbul lo. Supaya gak mudun-mudun. Lah malah kesang-sang aku balian. Nek kon sabet nisor. Tak sabet nisor mendeo. Aku mendek ya. Iya wis tah, wis mesti nang karo menjangan mesti. Lah nek mendek nek iso terus sican pisan. Cek sican cemet. Saya kira ada kekeran. Lah ana wong welas sak mesti pokoknya apa sih ini? Ya, soal duit ya? Iya, soal duit. Aku ditang penuh 100. Duit apa ya? Kakek 100. Pakaian. Pira? 5.000 saya. Lah kapan teh? Wong butuh 100 kok ini kayak 5.000. 20.000. 20.000. Kalau uang, kalau uang. Suwi-suwi lah tambah kita. Tak jubah ya? Ya, apa? Pedang. Perang. Iya, perang. Cuma anu kok wis ireng, cuma ya landep. Iya. Iya. Aku sing gawa. Sing gawa. Oh, aku sing lagi. Eh? Aku sing lagi. Iya, aku sing gawa. Sik-sik ya. Kan no, kayak nyewani pedang 10.000. Iku saya banda. Pun menai sementara. Engko nek wis buyar digawe kerugian ngono lho. Tapi ojo sampe rokok amanan jo. Iya. Nah, coba ya. Iya ya. Oh iki ta. Nek ngarep lawang. Aku ngancam kono. Iya. Iya. Carane ngene. Ya apa? Ya apa genah kono iki? Ya kan uang sian. Oh situ. Wis kan apa? Utang ya utang. Ya utang. Eh. Oke. Langsung. Ya ono uang gua. Ya sepurane, Cak. Hah? Aku gak iso mbayar. Ya apa? Apa? Kon jaluk sepuro maneh? Iya. Wong e menggok mrene. Anjene gudho wong kok iki. Wong gak duwe iku cobane akeh. kira-kira wong jereh iku. Lah wis kenceng rene lho. Kene gegeran menggo. Lah penak nyekel pedang mau wedi. Oh, gak didudune dhisik. Ya iki lho. Oh, iki lho, lek iki sugih. Ya apa? Ya apa? Penagih aku ta. Lho, gak ditagih ya wong utang. Wulan ngarep, Cak. Ya. Lho, wulan tek wulane. Ya penak iku tebel iki. Ah, wong sabar iku ana batas e. Kepingin podol wagon. Lho ya sok ngono sih. Sing sabar wong jeneng wong adatno. Ojo main gaman lho. Lho iki gak oleh ngegeger nduk embung gak oleh. Karepku gak geger, tapi sing tepak semayammu. Ayo wulan maneh. Wulan-wulan maneh entek wulane. Ah, tak ojo. Oh, kontak wajo bisa sepulan dhisik. Pedang ya, pedang. Kenapa gak tega pedang ya, Tang? Tak sempal bathukmu kon. Oh, ngomong aja kasar-kasar lho. Lho, gak kasar ya wong diutang-utang ya apik balekno semoyo-semoyo. Lah ya semoyo lak ono semayane. Lah kok sing gowo gladi barang ngene iki nek kapan gak kok bacokno nek bacokno ono urusane lho iki. Ya wis ngono misi jan. Oh, kena menen bareng gak nyekel. Pira utang? Utang 20.000. Tak semayan ulun ngarep gak kanti. Koyok gak tau utang mbek wong. Lah iya udah 20. Ben ilingo, ben ilingo. Wis ojo kakek ngomong kok. Sik sik apa apa. Oh, kon itu tak sebet pisan. Oh, kok salah paham aku kena sebet. Lah ya apa iki butuh duit kan? Iya butuh duit tapi aja atine bace bet ngene rojo pati lho iki. Lah iya, ya apa kamu? Iya, Pak. Iso ngeketak gak? Alon dhisik ta, kok. Susah wae tak banting pisan engko. Iki lak malah sing gegeran mbek aku iki lho. Sing tak di 20 saurno wis. Ngono ta, Cak? Iki aku kapan nyaur nang peno? Wis perkara nyaur kok sak duwe kok duwe saurno gak duwe ya. Iki lho wong, lek peno dudu wong peno iki. Iki lho celengan. Nyaur jagano kanca. Kae piro, Mang? 20. Ae, ndi? Iya kok dicek ta. Durung kok nrimo ta. Wis kawan ya. Sepurane kak ya. Lah anu tak sahur lho nek kowe. Wis gampang merek perkara sahur. Pisan iki ae aku. Iya. Ya. Tak sahurne bersih iki. Iya. Lho ya apa? Iya. Wong situ 20.000. Iya tapi sik kurang 80. Iya ya. Kontrakane omahku kurang lho. Lho. Iki lak sik isu ah. Iya ya. Sik isu kok awan lak wis akeh. Ya wis. Mane? Wis dituni ae. Iya. Mane? Rezeki cek gampang rek. Rezeki iki sak dalan-dalan. Iki lho wong. Nih. Iya rupane. Ya apa? Ya. Hah? Ya apa? Iya wis ae dimulai. Lah aku sepurane aku gak iso nyaur saiki. Kok kon iki gak pisan gak pindho. Kok nyebet ta? Lho ya nek gak nyebet. Nyebet ngenteni apa? Gak nyebet ta? Ayo, tak cekeli. Ayo. Ayo, tak cekeli. Ayo, cek. Ayo. Ayo. Lah apa bali? Ayo. Ayo. Lah apa bali? Ayo, ayo. Iki lha apa sih iki? Aku nyaur duwe bali. Eh bali anjuri. Hah? Hei, enggak ngeri aku ini. Ini jubat dewe. Jubat dewe, jubat dewe. Kau ini. Jubat dewe. Jubat dewe. Hah? Apa? Mana ada nyekel pedang? Nyekel pedang aja kenceng-kenceng. Lak merocot nang batokku. Ya, wis tak kira-kira. Wah, iya kok. Duit rong bolo, kari bolong bolo. Iya. Lah duit ini, Mang? Ini memang kau jubat dewe, jubat kabe. Jubat kabe, ini memang ya apa, Rek, Mang? Lah tambah rusak bisa, namanya. Bisa, ya. Wong iku biasa wong iku bola-bali. Lah kateng nyusuk. Lah kateng nyusuke kate tak kekno sing cilik yang pedang kena nang bathukku are. Lah sampe mroco tak petal aku. Wong ngemis kon bukakno kantong. Kok njupuk dhewe. Blakrak malian. Oh, kon iki. Wis aku gak nyari. Ojo nyari apa? Ayo. Wis tak wahane pun saiki. Kon tak sebet pedang. Wong diajen-ajeni kok gak kenek. Ya jadi apa pengpiro kon? Pokoke aku gak gelem nyaur. Ojo nyaur, ayo. Ngantem ta? Eh, eh, ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo. Lah apa iki? Loh, wak bayi. Wak bayi, wak bayi. Lah apa iki? Anu, diutang betul. Kulo kadhi dibacok, Pak. Kadhi dibacok. Lah perkara apa iki? Utang. Utang. Iki stuwek kurang ajar iki. Utang kok dikurang-kurang ajar. Lah ya kan geger ada dawa senjata tajam. Senjatamu sih iki. Wah wah wah termasuk wong bawel temen iki. Iki ngoten watake kasar, Pak. Lho, gak kasar kasar kasur. Hah? Aja ngono kon. Sopo sing kasar kasap? Ngene gak kurang ajar kon iku. Kurang ajar ya ngono. Dadak awakmu wani kon ndae kesren desa kene, ate tukaran, eh? Lho, tukaran iki lak urusan enten. Ora sapamu sapape. Lah nek mboten sebabmu sapape lan apa gegeran? Ya apa asal asal asal ya. Asal mulai niku lak tartola diutang kula. Oh, ngono ta? Nggih. Iya, tapi aja main koyo ngene kon robek aku. Robek aku. Sini nyampe. Aku kebayan. Iyalah. Mekikil, mekikil. Tidak ada, mau kebayan. Kenapa ini? Tapi itu geger tengah dalnya no, apa sih? Ini gua mboten geger, Pak. Tapi kenyataan ini mboten guyon, guyon. Guyon temenan kok. Temenan, ngomong katanya bajak temen kok guyon. Iya. Kenapa guyon dasarnya kok ini? Lu mau ngaku dikongkong. guyon kok jare. Guyon kok gak ana senjata yang ngomong-ngomong tok guyon. Ya tapi barang niku mboten barang kula. Teko sapa barang iki? Duki Kartolo. Teko Kartolo? Nggih. Sing mikir iki. Eh lho, sampean minggir. Kok sampean minggir, sampean minggir. Kok apik lakonmu lho? Ayo, Bapak. Kon sik enom ya, ada biang kelas dinarek iki kon. Apa ngejak tukar darek iki teko kon gamane? Kon iki sik enom. Ojo melok ae. Enom sik enom. Gaman apa? Lah barang jane teko kon. Sinten ngomong? Plontang sampean wong tuwa. Lah terus kon kudu percaya. Mungkin apa mboten didelok dhisik. Kulo seneng ini aku rek. Eh, Tang, temenan teko iki, Tang. Lah sampean ya apa? Loh. Jare barang itu kok ini barang. Lah nggih, barang lak teko kon lho. Terus sinten niku? Tar blotang. Lah nggih, iki kula. Ah, ini jelas ya. Lah ngono sumber perkara teko kon. Kriminal kon. Kriminal melok ae. Eh, lah kan ndani kok. Namu ndi? Balik desa diurus karo. Perkara barang iki. Iya, langkat marang perkara tok ae. Apok kon. Mamula ta, sembarang wong becik ketitik wong ala ketara. Sembarang iki nek gak nurut hukum ya ngono. Iku menyalahi prosedur kon. Kapok enggak kon. Ayo kapan kapan. Blodang. Lah apa ngomong ijen? Lah sampe napa? Napa balik mari ni? Ngerti kon? Kok bolak-balik benci aku? Kok bolak-balik benci aku? Anane balik ape ngurus kon? Ngurus napa mari? Ayo berangkat nang desa. Loh, melok pisan. Loh, kata diurus. Iya, melok. Aku melok lho.